السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخوان أحوات أعزكم الله. الحمد لله والشكر لله على نعمة الله. الحمد لله pada malam hari ini kita diberikan kemudahan untuk melanjutkan serial kajian Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Taimiyah dan diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan yang 56 halaman 121. Dan semoga Allah Azza Jalla memberikan kepada kita kefahaman, keberkahan, dan apa yang kita kaji ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab. Nah, kita sekarang masuk pada pembahasan tentang ولعلنا من هنا نتكلم على دلالة الاسم فالاسم له أنواع ثلاثة في الدلالة دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام ya di sini penjelasannya ولعلنا من هنا dari sini ya bisa jadi kita natakallam, kita membicarakan tentang dalalatul ism ya, tentang penunjukan nama atau kata benda, dan dijelaskan di sini tentang penjelasan. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan di sini tentang fal ismu yadullu ala dhati wa sifati al-muayyanah bil mutabaqah wa yadullu ala ahadihima bi tariqati tadammun wa qul ismin yadullu ala sifati allati dalla alaiha bil iltizam. Ini di majmu' fatawa. Di majmu' fatawa Syekhul Islam Taimiyah membawakan tiga penjelasan. Namun di sini nanti akan dijelaskan pula oleh Syekh Muhammad bin Shalih Thaimin rahimahullah dengan jauh lebih simpel, jauh lebih mudah lagi. Jadi Syekhul Islam Thaimin mengatakan di majmu' fatawa, sebenarnya ini juga bagian dari apa yang ada di Syekhul penjelasan Syarah Aqidah Al-Wasithiyah, karena Syarah Aqidah Al-Wasithiyah itu adalah bagian dari majmu' fatawa jilid yang ke-8. Ya. Jadi kalau di cetakannya majmu' fatawa Syarah Aqidah Al-Wasithiyah ini adalah jilid yang ke-8 dari majmu' fatawa. Jadi bagian dari majmu' fatawa salah satunya adalah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ya, ingat-ingat. Nah, beliau mengatakan di majmu' fatawanya bahwasanya isim itu menunjukkan kepada zat dan sifat yang sudah ditentukan. Itu pertama bil mutabaqah, dengan kesesuaian, korelasian, Wa yadullu ala ahadihima, dan menunjukkan kepada salah satu di antara keduanya, yaitu zat atau sifat, dengan cara bi thariqati tadammun, dengan cara tadammun. Ya, tadammun itu adalah adalah bagian dari inti di situ. Ya. Kemudian setelah tadammun, wa kullu ismin yadullu ala sifati, dan setiap isim, kata benda itu bisa menunjukkan kepada sifat, allati dalla alaiha bil iltizam, yang bisa penunjukannya itu dengan iltizam. Iltizam itu artinya komitmen. Dan nanti akan disebutkan di sini. Nah, maka disebutkan di sini ada al-ism di sini, kata benda di sini, lahu anwa'u thalathatin fid dalalati. Penunjukan kata benda itu ada tiga. Yang pertama, dalatu mutabaqatin. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dalalatu tadammunin. Yang kedua, penunjukan yang mutabaqah, yang ada korelasi, berkesesuaian. Wa dalalatu tadammunin, dan penunjukan yang tadammun adalah merupakan bagian, artinya di situ adalah merupakan yang menunjukkan tentang ya, kalau disebutkan mutabaqah dari korelasi, nah tadammun itu yang menyertai. Makanya antum habis ini coba sekarang antum catat apa yang anda diktikan tentang penjelasan dari Syekh Sesolain Masyarih Adullah, begitu juga masyarih yang lainnya, berkaitan dengan dalalah. Yang pertama, ya, tentang dalalatul mutabaqah. Dalalatul mutabaqah, disebutkan di sini, hiya dalalatul lafzi 'ala al-ma'na al-mawdu'i lah, au muwafaqatul ma'na lil-lafzi min qawlihim tabaqun na'l an-na'la, tabaqun na'li an-na'la idza tawafaqa wa sumiyat mutabaqah lit-tatabiqi الحاصل بين المعنى واللفظ وبين الفهم الذي استفيد منه. Dan disebutkan di sini dalalah mutabaqah. Ini yang pertama, dalalah mutabaqah adalah penunjukan lafaz pada seluruh makna yang dimilikinya. Saya ulangi. Dalal mutabaqah, ya. Jadi kalau misalnya ditulis di sini, ya, dalalah mutabaqah. Dalalah mutabaqah itu adalah penunjukan lafaz pada seluruh makna yang dimilikinya, atau kesesuaian makna terhadap lafaz. Ini adalah dalalah mutabaqah, penunjukan lafaz, ya, lafaz pada seluruh makna, ya, yang dimilikinya atau kesesuaian makna terhadap lafaz. Ya. Tobaqon na'lu an-na'la. Seperti apa? Tobaqon na'lu na'la. Artinya kedua sandal itu identik, Mas. Sandal itu identik, kanan dan kiri. Maka disebutkan mutabaqah, keserasian, Mas. Ya. Ini adalah ya, dalalah penunjukan keserasian. Keserasian. Nah. Jadi keserasian terjadi antara makna lafaz dengan pemahaman yang diambil darinya. Paham maksudnya di sini, Mas? Ya. Yaitu misalnya nama Al-Khaliq itu Allah. Allah itu menunjukkan Al-Khaliq. Allah itu menunjukkan juga pada Al-Khaliq, Maha Mencipta. Dan Allah di sini pada zatnya dan pada sifatnya, dua-duanya, Mas. Allah Maha Mencipta dan sifatnya mencipta. Jadi di situ menunjukkan pada zat dan sifat. Karena mutabaqah itu menunjukkan tentang kesesuaian antara apa yang difahami dengan makna yang terkandung dalam zat dan sifat. Maksudnya seperti itu, Mas. Ini kalau enggak perhatian agak susah ini, Mas, karena mengandung analogi yang mendalam. Nah, ini tentang mutabaqah. Nah, sekarang kita lihat apa yang dipahami di sini. Nah, dalalatul mutabaqah disebutkan di sini dalalatul lafzi ala jami'il madlulihi wa ala hadha faqul ismin dalun ala al-musamma bihi wa huwa Allah ala sifatil mustaq minha hadha al-ismu. Jadi di sini antum bisa lihat yang menjadi bagian di sini ya tentang dalalatul lafzi ya penunjukkan lafaz ala jami'i madlulihi kepada seluruh apa yang ditunjukkan. Nah, sekarang ana mau tanya, Mas. Yang ditunjukkan di sini apa, Mas? Madlulihi ala jami'il madlulihi dalalatul lafzi ala jami'i madlulihi, yaitu penunjukan lafaz yang menunjukkan kepada seluruh apa yang ditunjukkan, yaitu apa? Zatnya dan sifatnya, Mas. Jadi ini apa? Madlulihi adalah zat dan sifat. Ingat-ingat, Mas. Jadi biar antum paham, jami' maksudnya apa? Keseluruhan. Keseluruhan apa? Menjelaskan tentang zatnya dan sifatnya. Wa ala hada, dan berdasarkan ini, faqul ismin, setiap kata benda, dalun alal musamma bihi, menunjukkan kepada apa yang dinamakan dengannya, wa huwa Allah. Itu Allah Azza wa Jalla. Ala sifatil mushtaqi minha hadal ism. Maka ini menunjukkan sifat yang di situ mushtaq, sifat yang derivatif, yang bisa diturunkan dari Allah Azza wa Jalla itu dari nama Allah. Jadi maksudnya di sini misalnya ini Allah. Allah Al-Khaliq. Al-Khaliq. Paham sini? Ini menunjukkan Allah mempunyai sifat mencipta dan Allah mempunyai zatnya, zatnya juga mencipta. Ini Allah. Paham sini? Menunjukkan kepada setiap apa yang ditunjukkan. Nah. Kemudian, ini yang pertama. Yang kedua, jadi menunjukkan di sini apa, Mas? Sifat dan zatnya. Paham maksudnya? Sekarang, wadalatu tadammunin, wadalatu tadammuni, ya, ya, ini di sini jelaskan, ya, dalalatu tadammun, dalalatul lafzi ala ba'di madlulihi, dalalatul lafzi ala ba'di madlulihi. Antum lihat di sini apa mas perbedaannya? Ala jami'i madlulihi dan ini ala sebagian. Lari mas. Sebagaimana antum ketika kajian habis itu ngantuk, itu namanya lari. Matanya yang lari. Nah, kayaknya di sini disebutkan ya. Disebutkan di sini kalau yang di atas antum lihat ala jami'il madlulihi. Antum lihat di sini mas. Paham ini mas. Ala jami'i madlulihi. Kalau di sini ala ba'di madlulihi. Antum yang punya kitab ini juga harus dilingkari mas. Biar antum jadi faham. Bagaimana membedakan antara dalalul mutabaqah dan dalalatul tadammun. Nah, ya. Wa ala hadha dan berdasarkan ini fadalatul ismi ala dhati wahdaha suf dhati au ala sifati wahdaha. Jadi kalau ini dua-duanya apa mas? Dhat dan sifat nih mas. Ini satu, ini dua. Anda sebutkan. Kalau yang ini dhat saja atau sifat saja. Paham maksudnya di sini mas? Kalau yang dalatun mutabaqah, ini menunjukkan dua-duanya, sifat dan dat. Sedangkan dalatun tadumun, ini menunjukkan hanya kepada dat saja atau sifat saja. Paham maksudnya? Sebagian mas, gak seluruhnya. Itu tadumun. Sebagaimana misalnya, antum nanti anda sebutkan berkaitan dengan kopi mas, tenang aja. Ya, jadi hanya menunjukkan pada zatnya saja atau sifatnya saja, tidak dua-duanya. Kalau yang mutabaqah tadi dua-duanya mas. Min dalalati tadammun. Nah sekarang wa dalatul iltizam dan dalatul iltizam. Ya dalatul iltizam. Ini kaitannya dengan apa mas dalatul iltizam itu? Dalatul itizam, dalatu ala syai'in yufhamu la min lafdil ismi, lakin min lazimihi. So, antum lihat di sini. Dalalatuhu ala syai'in yufhamu la min lafdil ismi, lakin min lazimihi. Walihada, ya, kalau misalnya disebutkan di sini, semainahu dalalatu, dalalatal iltizam. Ya, semainahu dalalatal iltizam. Paham mas? Nah, ini yang ketiga ini dalalatul iltizam. Iltizam itu adalah yang mengharuskan atau keharusan di situ. Ya. Dalalatul iltizam juga sebutkan adalah kalau misalnya disebutkan dalam yang definisi lain, penunjukan lafaz terhadap sesuatu yang bersifat harus, di mana memahami makna yang sesuai mengharuskan untuk memahami makna di luar objeknya dan tidak dapat dielakkan. Artinya, al-lazim itu adalah sesuatu yang tidak mungkin berpisah dari sesuatu tersebut. Dinamakan demikian karena maksudnya terhadap sesuatu dapat dipahami bukan dari lafaz nama, tetapi dari kelazimannya. Dari kelazimannya. Makanya sebutkan di sini, dalalatul iltizam. Itu adalah dalalatuhu ala syai'in. Penunjukan kepada sesuatu, yufhamu, yang dipahami, la min lafdil ismi, yang dipahaminya bukan dari lafaz kata benda tersebut. Ya, kayak misalnya kita memahami mashana itu bukan dari mashananya. Ya, tapi dari yang lainnya. Paham maksudnya? Ya, misalnya dari martabaknya misalnya. Ya, kalau ini misalnya martabak. Ada mar dan tabak maksudnya. Ya kan? Nah, ini adalah sesuatu yang di situ ada pengikatan di situ. Ya. Makanya disebutkan la min lafdil ismi lakin min lazimi, yang mengharuskannya. Nah, ini orang nang kowe ra rame. Misalnya. Kalau enggak ada kamu, enggak rame. Berarti antum itu bikin rame. Kowe iki membikin rame. Ya, itu lazimnya. Kayak misalnya apa? Ya, sekarang di sini wa lihada samainahu dalalatul iltizam. Kita menunjukkan apa? Dalal iltizam. Contohnya di sini. Ya. Contohnya. Ini biar jadi paham. Bukan namanya tapi apa yang menunjukkan, dan itu harus melekat pada situ. Kayak misalnya apa? Dalalatul iltizam itu adalah adanya kajian harus ada kopi. Walaupun di situ kajian kita ilmu di sini Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Tapi setiap ada kajian ada kopi. Karena apa? Kopi menyertai, mengharuskan untuk ikut dalam kajian. Maka disebutkan di sini apa? Ini dalalatul iltizam. Adanya kajian di Magelang, di Kota Magelang, ya, mengharuskan ada kopi di situ. Ya. Nah, ini contoh saja. Mithlu kalimat khaliq, seperti apa? Contoh kata khaliq. Ya. Kata khaliq di situ ismun yadullu ala dzatillahi. Ya. Kata yang menunjukkan, kata benda yang menunjukkan pada zatnya Allah Azza Jal, wa yadullu ala sifatil khaliq. Yang menunjukkan kepada sifat. Bisa bantu melihat that itu yang pertama, sifat itu yang kedua, sebagaimana kita tulis tadi. Jadi kalau misalnya al-khaliq kita contohnya di sini, contoh yang pertama ya, ya contoh ini kalau tadi kita sebut a, ya a, b, ini c. Nah, kita sekarang beranjak ke A. A. Ya, A. Contohnya Al-Khaliq. Contohnya apa? Al-Khaliq. Al-Khaliq yang mencipta. Ismun yadullu ala dzatillah. Kata benda yang menunjukkan kepada zatnya Allah dan juga menunjukkan kepada sifatnya. Sifatnya apa? Sifati khalqi. Sifati khalqi. Artinya penciptaan di situ. Idan fa'i bi'itibari. Ya. Lalu. Ya. Kalau misalnya disebutkan tentang sifat. Ya. Fa'bi'itibari dalalatihi. Ya. Kalau misalnya. Nah, kalimat itu, ya, fa bi'itibari dalalatihi ala, disebutkan ala amroini, yusamma, ya, kalau amroini apa mas? Zat dan sifat. Karena ini menunjukkan pada dua perkara, yaitu kepada zat dan sifat, yusamma, maka ini dinamakan apa mas? Ya, di sini sebutkan adalah ya dalalatan mutabaqatin. Ya, dalalata mutabaqatin. Li'anna lafza dalla ala jami'i madlulihi. Karena lafaz ini menunjukkan kepada semua apa yang ditunjukkan. Yaitu apa? Sifat dan zat. Sifat dan zat. Wala syakka annaka idza qulta al-khaliqu fa innaka تفهم خالقا وخلقا. Ya. Jadi fa bi itibari dalalati, ya, kalau misalnya fa bi itibari dalalati ala amraini, kalau menunjukkan penunjukannya pada dua perkara yaitu sifat dan zat, maka ini dinamakan apa Mas? Dalalah mutabaqah. Dalalah penunjukan yang apa? Berkeserasian. Berkesesuaian atau keserasian. Ada korelasinya, Mas. Maksudnya apa? Annal lafdo, satu lafad itu menunjukkan kepada seluruh apa yang ditunjukkan. Satu lafad aja. Itu misalnya apa? Lafad al-khaliq. Itu menunjukkan pada isim, kata benda al-khaliq di situ, menunjukkan innaka fa innaka tafhamu khaliq, yang mencipta, dan juga di situ, ya, khalqan tafhamu khaliqan wa tafhamu wa khalaqan, ya, paham maksudnya? Nah, jadi nah, ini karena menunjukkan ala jami'i madlulihi. Nih, sekarang anda tanya lagi, jami'i madlulihi itu apa maksudnya? Sifat dan dan. Wala syakka annaka idza qulta al-khaliq, jadi enggak diragukan lagi kalau engkau katakan al-khaliq, maka engkau akan paham itu adalah tentang yang mencipta dan ciptaan. Paham toh? Karena ada keserasian. Ada mencipta berarti ada ciptaannya. Nah. Jadi di situ menunjukkan zatnya. Zatnya adalah yang mencipta dan sifatnya di situ adalah ciptaan. Mencipta. Nih. Sekarang bi'itibari dalalatihi alal khaliqi ala khaliqi wahdahu au alal khalqi wahdahu yusamma, ya, kalau misalnya ini hanya satu bagian saja, bukan dua-duanya, bukan sifat dan dat, ya, bi itibari dalalatihi alal khaliqi wahdahu au alal khalqi wahdahu yusamma dalalata tadummun, maka dinamakan apa? Dalalah tadummun, ya. Tadumun itu adalah, ya, tentang sebagian, tentang isinya isi, ya, kandungan, Mas. Li'annahu dalla ala ba'di ma'nahu, karena ini menunjukkan pada sebagian dari maknanya, bukan seluruhnya. Jadi menunjukkan sifatnya saja atau zatnya saja. Suf, ala ba'di ma'na. Kalau yang ini apa? Menunjukkan pada seluruhnya. Jami'i matludihi. Ya. Paham sampai sini, Mas? Sekarang konteksnya wa bi'itibari dalalatihi 'alal ilmi wal qudrati yusamma dalalatal iltizam. Ya. Kalau berkaitan dengan ala penunjukan dalalah 'ala ilmin, menunjukkan pada dalalah ala ilmin, kepada ilmu dan kudroh kekuasaan, yusamma dalalatul iltizam, maka dinamakan dalalatul iltizam, penunjukan yang mengharuskan. It la yumkin khalqun ila bi ilmin wa kudrotin, karena tidak mungkin ada penciptaan kecuali dengan ilmu dan kekuasaan. Fadalalatuhu alal kudroti wal ilmi dalalatul iltizam, maka penunjukan kepada kudroh kekuasaan dan ilmu itu adalah penunjukan iltizam yang mengharuskan. Wa hina idin, ya, kalau bisa dikatakan hina idin yatabayyanu anna al-insana idza ankara wahidan min hadhi dalalati fahuwa mulhidun fil asma. So, fandum lihat. Ya, dengan ini jadi jelas annal insan, ya, annal insan, bahwasanya manusia idza ankara, apabila dia mengingkari. Wahidan min hadid dalalati, satu saja dari tiga penunjukan tadi. Dalalah apa mas? Mutabaqah, tadammun, wa iltizam. Antum ingat-ingatnya apa mas? Seluruhnya, dua-duanya sifat dan dat, sebagian saja. Kemudian apa? Harus dimaknai dengan makna yang lain yang mengharuskan, melekat padanya. Iltizam. Ya. Misalnya apa? Ya. Kalau misalnya dikatakan Mas Slamet. Mas Slamet. Kalau disebutkan Mas Slamet, berarti dia mengharuskan apa, Mas? Ada iltizamnya apa, Mas? Iltizamnya apa? Windusari. Iltizamnya apa? Windusari. Kenapa? Karena hanya diketahui Mas Slamet dengan adanya Windusari. Beda lagi kalau nanti Mas Slamet sudah pindah ke Sukran. Ya, Slamet Sukran. SS. Ya. Ya, misalnya, contoh. Kenapa? Ini iltizam, Mas. Yang mengharuskan asalnya dan seterusnya itu sama halnya tadi kalau disebutkan apa, Mas? Nah, ini untuk takribudihan saja. Sedangkan ini, dalalah ini, tiga-tiganya itu untuk asma' wa sifat. Ingat-ingat, Mas. Ingat-ingat. Dalalah, tiga dalalah tadi hanya berlaku untuk asma' wa sifat. Bukan isim, misalnya Pak Nowo. Ya, Pak Nowo. Sekarang duduk di daerah Menowo. Di masjid Menowo. Ya. Ya. Apakah beliau itu sehat-sehat saja? Bok menowone sehat. Jadi di situ tadamunnya itu ya bagian dari hal tersebut. Bisa menunjukkan pada sifat, menunjukkan pada zat. Kalau mutabaqah menunjukkan sifat dan zat. Al-Khaliq menunjukkan zatnya yang mencipta dan sifatnya adalah mencipta, ciptaan. Nah, sekarang di sini, walau qala ana ya u'minu bidalalatil khaliq ala dhati wala u'minu bidalalatihi ala sifati fa huwa mulhidun fil asma. Kata-kata mulhidun fil asma adalah ateis dalam nama. Asma maksudnya di sini nama, nama-nama Allah Azza wa Jalla. Jadi wahina idin yatabayyin, jadi jelas. Annal insan, seorang itu apabila idza ankara wahidan min hadhi dalalati, kalau dia itu mengingkari satu penunjukan saja tadi, bahwa mulhidun fil asma. Fil asma maksudnya apa? Asma, asma-nya Allah Azza wa Jalla. Nama-nama Allah Azza wa Jalla. Jadi misalnya di sini bukan hanya kata benda, tapi al-ism di sini sebutkan al-ism karena sebutannya adalah nama dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi al-ism di sini adalah kaitannya dengan al-asma wa sifat. Nama saja, nama. Law qala ana u'minu bi anna al-khaliqa. Kalau dikatakan di sini walau qala ana u'minu bi dalalati al-khaliq ala dhati. Aku beriman dengan penunjukan apa al-Khaliq kepada zatnya saja. Wala u'minu bi dalalati ala sifati. Maksudnya apa? Dia mengingkari dalatu apa tadammun. Ya. Bahwa mulhidun fil ismi. Maka dia itu dalam nama-nama Allah Azza wa Jalla termasuk ateis. Tidak mengimani. Dia apa, Mas? Mengingkari, Mas. Ateis. Law qala anna u'minu bi anna al-khaliqa tadullu ala dhati Allah wa ala sifatil khalqi lakin la tadullu ala sifatil ilmi wal qudrati qulna hadha ilhadun aydan falazimun alayna an nuthbita kulla ma dalla alayhi hadha al-ism. Nah, ini law qala, kalau ada yang berkata, dia berkata anna u'minu, seorang itu berkata aku itu u'minu Aku beriman bahwasanya Al-Khaliq, Al-Khaliq yang mencipta, tadullu ala dzatillahi, menunjukkan pada zatnya Allah Azza wa Jalla, wa ala sifatil khalqi, dan menunjukkan pada sifat mencipta. Ciptaan di situ. Lakin namun di sini, la tadullu ala sifatil ilmi wal qudrah, namun tidak menunjukkan pada sifat ilmi dan qudrah. Padahal ini apa? Dalalah iltizam. Dia mengakui adalah ada dalalah mutabaqah dan dalalah tadammun. Tapi dia mengingkari dalalah iltizam. Qulna hadha ilhadun aidan. Ini juga ilhad aidan. Jadi ini adalah apa, Mas? Kembali kepada apa? Wahidan. Satu saja dari tiga-tiganya. Apalagi dua. Ya. Jangan diingkari, Pak Noh. Ya. Jangan diingkari. Tapi antum harus mengingkari ya, rasa idep lemah. IL. Idep lemah. Ya, kita akan anggap sekarang adalah, mulai sekarang adalah ada IL. Jangan merasa IL, Mas. Ya. Idep lemah. Tapi harus apa, Mas? Iya. Kuatkan idep KI. Bapaknya. Iya. Pak Nowoki. Alhamdulillah. Iya. Pak Nowoki. Pak Nowo, kuatkan idep. Iya. Pak Nowoki. Alhamdulillah. Iya. Zadakumullah khairan. Semoga Allah menambahkan antum semangat semuanya. Maka falazimun alaina, maka yang harus pada kita itu adalah annutsbita kullama dalla alaihi hadzal ism. Ini harus kita tetapkan setiap apa saja yang menunjukkan nama itu Allah azza wajalla, misalnya menunjukkan ada khaliq, ada khaliq. Ya, dan yang lainnya. Itu harus kita imani, harus kita tetapkan semua. Fa inkaru syai'in, dan pengingkaran sesuatu mimma dalla alaihi al-ism min as-sifati ilhadun fil ismi. Kalau mengingkari sesuatu dari apa yang menunjukkan pada nama dari sifat, maka itu termasuk ilhad dalam isim. Sawa'un kanat dalalatuhu ala hadis sifati dalalatu mutabaqa au tadammun au iltizam. Baik itu adalah dalalahnya itu adalah dalalah kepada sifat, ya, atau di sini apa? Dalalah mutabaqa atau tadammun atau iltizam. Ya. Itu sama saja, ilhad termasuk di situ. Jadi mau antum itu mengingkari satu, dua, atau tiga, ilhad. Maka harus menetapkan semuanya. Tiga-tiganya, Mas. Nah, ada dulu, Mas. Ya, kalau ada cahaya. Kalau ada cahaya. Dan bagus sih, Bayaki. Enggak, di sini kandungannya adalah bahwasanya sifat itu jauh lebih umum dari nama. Kalau antum sudah ilhad ke sifat, maka otomatis sifat sudah ilhad ke nama. Ya. Karena sifat itu jauh lebih umum dan nama lebih khusus. Artinya apa? Setiap nama mengandung beberapa sifat, tapi satu sifat belum tentu mengandung satu nama. Paham? Jadi situlah menunjukkan bahasanya fa inkaru syai'in mimma dalla 'alaihi al-ism min as-sifat. So, ism min as-sifat. Karena satu nama menunjukkan kepada zat dan sifat. Ism. Ini apa? Mutabaqah. Mutabaqah. Paham sih? Fil ismi. Sawa'un kana dalalatuhu 'ala hadhihi sifati. Ya, baik itu penunjukannya kepada sifat ini adalah dalal mutabaqah, tadammun atau iltizam. Jadi diambil sifat saja yang berkaitan dengan tiga-tiganya, ini sudah ilhad. Apalagi isim, zatnya. Paham kan? Sekarang, kita lanjutkan. Ini kalau misalnya antum sudah paham paragraf berikutnya, antum akan paham tentang apa itu dalalah mutabaqah, dalalah tadammun dan dalalat iltizam. Ini untuk takribud dihin. Supaya antum lihat, kalau ada orang mengatakan, oh, pokoknya takribud dihin, takribud dihin. Gak ada salafus soleh takribud dihin. Bahkan ada yang mengatakan seperti itu. Ya. Saking kurang sabarnya dia untuk mengikuti kajian ilmu. Menganggapnya sunnah atau apa saja yang dari penjelasan-penjelasan para ulama itu tidak perlu kemudian takribud dihin. Antum bisa lihat di sini Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah menunjukkan tentang cara bagaimana memahami anda dari tiga dalalah tadi, tiga penunjukan tadi. Nah, disebutkan di sini tentang ya. Kalau misalnya ya. Enggak. Ya, ya rahmatullah. Nah. Sekarang fal nadri matalan hissiyan. Ya. Kalau kita misalnya sekarang tentang kita menganggap apa, Mas? Contoh, Mas. Hissiyan yang bisa ditangkap panca indera. Maksudnya kalau hissiyan berarti itu adalah menunjukkan perumpamaan yang ada pada diri kita manusia. Walillahi mathalul a'la, bagi Allah pemisalan jauh lebih tinggi. Ini hanya untuk agar pahamnya kita itu bisa menjangkau pemahaman dari tiga penunjukan tadi. Nah, contohnya di sini ya. Panadil matalan hissiyan tatabayyanu fihi anwa'u hadhihi dalalah. Ya. Kita perumpamakan di sini contoh hissian yang bisa dipanca indera, menjadi jelas tentang tiga macam dalalah tadi. Laukulta, kalau engkau katakan, yaitu li baitun, ya, bagiku itu ada rumah. Fiha dalat salat. Ini ada tiga penunjukan. Hanya dari rumah saja, mas. Baitun saja. Ya. Fatufhamu min bait. Ya. Maka bisa difahami dari baitin. Ini adalah anha tadulu ala kulil baiti. Ya. Jadi kalau misalnya disebutkan tentang rumah, mas. Sebutannya tentang rumah. Baitun. Maka di sini dalatus salat. Ada tiga penunjukan. Kenapa? Fatafhamu min baitun, ya. Engkau akan faham dari min baitin. Annaha tadullu ala kulli baiti. Bahwasannya, ya. Annaha tadullu, ini menunjukkan pada apa, mas? Kullu ala kulli baiti. Ini dalalah mutabaqatin. Ini dalalah yang mutabaqah. Ya. Artinya apa? Di sini adalah yang menunjukkan keseluruhan. Zatnya juga, sifatnya juga. Rumah, mas. Rumah, kalau dikatakan rumah, dalalah mutabaqah itu adanya, apa saja yang ada dalam rumah itu, rumah. Bentuknya rumah, sifatnya rumah. Sifatnya mengayomi. Mengayomi apa? Kalau ada hujan, nah itu rumah. Paham? Kemudian, menunjukkan yang di dalamnya ada apa saja. Ya. Oh, ini rumah kok. Ya. Nah. Jadi maksudnya di sini apa saja yang ada dalam rumah itu menunjukkan apa? Dalalah mutabaqah. Ada kursi, ada lemari, ada itu rumah berarti. Semuanya. Semuanya itu rumah. Ya. Ala kulli baiti dalalatan mutabaqatin. Nah, wa tadullu ala majlisir rijal wahdahu. Kalau sekarang yang menunjukkan pada majlis rijal itu maksudnya ini, mas. Ini tempat ruangan yang untuk tempat duduk-duduknya laki-laki. Kalau di sana itu ada namanya ruang khusus laki-laki buat ngeteh-ngeteh, ngopi-ngopi, mas. Ada majlisnya namanya. Ya. Itu enggak ada biasanya kalau di sana kalau Masai di sana ya macam-macam. Ada yang satu masjid seperti ini, mas. Ya, isinya semuanya di samping-sampingnya itu ada kursi-kursinya, kursi nyenderanya. Ya. Di sini ada kopi-kopinya, di sana ada maktabahnya, seperti itu. Itu majlis. Ya, namanya majlis rijal. Ya. Tempat duduknya laki-laki, ngumpul. Satu saja. Wa ala hamamati wahdah, atau yang menunjukkan pada kamar mandi, mas, saja. Wa ala salati wahdah, atau aulanya, mas. Ada solahnya, ada aulanya. Ya. Ini menunjukkan apa, mas? Dalatut tadammun, karena menunjukkan hanya sebagian dari isi rumah. Sebagian dari isi rumah. Maka yang menunjukkan pada aula, kepada tempat ruangan tertentu, entah itu kamar mandi, dapur, atau apa saja, itu dalalah tadammun, bagian. Li'anna hadhil asya' juz'un minal bait, karena ini semuanya adalah bagian dari rumah. Bagian dari apa, mas? Rumah. Wa dalalatul lafzi 'alal juz'i ma'nahu dalalatu tadammun. Dan dalalah lafaz, penunjukan lafaz yang menunjukkan pada bagian itu namanya apa? Dalalatu tadammun. Lafaznya rumah, tapi hanya menunjukkan pada kamar mandi, kepada aula dan yang lainnya, itu berarti dalalah tadammun. Wa tadullu 'ala anna hunaka, ya, banian banahu dalalatul iltizam. Tanya, li'annahu ma min baitin illa walahu banin. Maka tidak ada rumah kecuali dia pasti ada yang bangun. Ini sing bangun omah sinten? Ang boten ngertos, tukangnya pun boten konangan pun suwe. Nah, tapi kan apa? Rumah itu dibangun, bukan tim salabi langsung cling. Enggak mungkin. Ya. Maka sama halnya dengan apa? Kalau tadi disebutkan tentang al-khaliq itu adalah iltizamnya apa? Ada ilm, ada kudroh. Ada ilmu dan ada kekuasaan. Ilmu, maka ini bagian dari dalalah, penjabaran tentang dalalah iltizam, Mas. Sekarang, seperti antum ini, Mas. Ya. Majlis ilmu. Ya. Majlis ilmu. Itu adalah lafad. Lafadnya majlis ilmu. Dalalah mutabaqah, ini seluruhnya. Ya UHP-nya, ya kitabnya, ya kopinya, ya semuanya. Itu apa, Mas? Mutabaqah, seluruhnya. Yang tadamun, ya kitabnya, proyektornya, ya tempatnya, dan yang lain. Ah, ada ustadznya, siapa yang hadir satu-satu, itu tadamun. Ya. Yang iltizam apa, Mas? Majlis ilmu, iltizam. Ikhlas. Ikhlas. Al-hasanat. Ya. Ukhtul hasanat. Kenapa? Orang menuntut ilmu, majlis ilmu itu, tanpa ikhlas, gak jadi, Mas. Majlis ilmu, tanpa apa? Yang kedua? Hah? Ya. Kebaikan itu melahirkan kebaikan yang al-hasanatu tatawallad. Kebaikan itu melahirkan kebaikan yang lain. Kemudian al-hasanatu ukhtul hasanat. Kebaikan itu adalah saudara kebaikan yang lainnya. Maka duduknya antum di sini karena ada kebaikan-kebaikan. Imma itu dari kebaikan, doa-doa kebaikan dari orang tuanya antum dulu menginginkan, ya Allah, berjadikan anak-anak saya menjadi anak-anak soleh-solehah. Tapi saat itu antum beling, belitis, berdengut, ya, bandel, mengindahkan apa yang menjadi kata-kata orang tua. Tapi setelah orang tua meninggal, jadilah, ya, birrul walidain sesungguhnya, yang tidak ada basa-basi di situ. Makanya tahapan birrul walidain itu, Anda menyebutkan ada tiga tahapan. Ya, tiga tahapan pertama adalah dari kecil sampai dia itu menikah. Itu yang pertama. Kemudian menikah sampai dia meninggal. Dan yang ketiga setelah meninggal. Orang tua maksudnya. Tahapan yang pertama, mungkin orang masih bandel-bandelan, Mas. Ya. Ketika orang tua itu melahirkan anak, kemudian anak itu menjadi besar pelan-pelan, tapi belum nikah. Maka dia masih menjadikan remeh, temeh. Arti dari birrul walidain. Begitu dia nikah, begitu dia melihat anaknya sendiri besar, tumbuh dengan perjuangannya dia, oh saya ingat orang tua saya dulu, ya, membesarkan dengan susah payah, dengan perjuangan, dengan doa-doa yang ketika dia itu sujud, terbangun malam, kemudian sholat tahajud, hanya mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya. Kemudian yang ketiga adalah ketika kedua itu orang tua yang sudah membesarkan, kemudian anak itu menikah sampai menjelang orang tuanya meninggal. Maka ini fase yang kedua. Fase yang kedua ini pun orang masih mujamalah, Mas, masih basa-basi. Fase pertama basa-basi bandel, fase yang kedua ya masih setengah-setengah juga. Tapi fase yang ketiga adalah fase ketika orang tua sudah meninggal, maka tidak ada mujamalah lagi, tidak ada basa-basi. Mereka yang sudah meninggal itu, termasuk kakek nenek kita, itu sangat membutuhkan doa-doa kebaikan dari anak-anak dan cucu-cucunya. Ketika seorang itu menjadi soleh dan solehah, maka dia telah menjadikan tabungan terbaik bagi orang tuanya. Dan itulah yang harus dilakukan bagi anak-anak yang mengetahui bahwasanya dulu orang tuanya menginginkan dia menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ustaz, orang tuanya saya itu kayaknya gak mau saya menjadi soleh dan solehah. Karena nama saya bukan soleh dan solehah. Itu mas. Ya. Oh ya pinter sedikit gitu. Ya. Maksudnya soleh dan solehah itu anggapan, harapan. Tidak harus antum itu punya nama soleh dan solehah kan. Tapi setiap doa-doa kebaikan orang tua terkadang bisa di kabulkan cepat ataupun dikabulkan lambat. Ya. Karena terkadang ada orang yang dikabulkannya doa lambat. Karena apa? Allah mengetahui kapan doa itu dikabulkan dan kapan doa itu harus ditangguhkan.